Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 19 Juni 2020, maka kita lanjutkan kajian live streaming dari Ma'had Muqbil Al-Wadi'i Darmasraya Sumatera Barat, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada nasihat yang ke-8. Maka ketahuilah ya ibadallah, di era new normal ini, yang mana para tulabul ilm dan pondok-pondok pesantren serta ma'had-ma'had ilmi syar'i dibuka kembali, dan para penuntut ilmu back to the pondok, back to the ma'had, untuk kembali seeking knowledge yang tadinya mereka stay at home, maka back to the pondok untuk menuntut ilmu syar'i. Maka kami memberikan nasihat kepada saudara-saudara kami yang sibuk menuntut ilmu dan hendak menuntut ilmu, maka ketahuilah ya ibadallah, alaik bitahalli bidawam al-muraqabah lillahi ta'ala fissirri wal'alan. Maka dari nasihat yang ke-8, wahai saudara-saudaraku, agar kalian terus menggunakan perhiasan al-muraqabah lillah, merasa terus diintai oleh CCTV yang sangat kuat dan lebih ketat dari CCTV yang ada di muka bumi ini. Fisiri wal alan, di saat bersama manusia yang lain, di saat duduk bersama santri-santri yang lain, ataupun bahkan di saat tidur berkesendirian di malam hari. Maka dawamul muraqabah wal khasyah sa'iran ila rabbika bainal khauf war raja. Karena terus menerus merasa diintai dan akan menyebabkan takut kepada Allah dan raja, pengharapan kepada Allah jalla wa ala. Maka oleh sebab itu, bagi para penuntut ilmu, agar selalu menggunakan pakaian al-khasyah dan dawam al-muraqabah lillah terus menerus dalam keadaan takut kepada Allah dan dalam keadaan selalu diintai oleh ilmu Allah jalla wa ala, yang ilmunya akan meliputi segala sesuatu. Maka takut kepada Allah dan khasyah lillah, fear to Allah, maka dia mempunyai keutamaan yang besar dalam permasalahan ilmu syar'i. Maka ketahuilah ya ibadallah, i'lamu, bahwa al-khawf, fear to Allah, takut kepada Allah, dia adalah penyebab hati ini mudah untuk menerima ilmu. Ini di sisi yang lain. Dan sisi yang lain lagi, bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu diiringi dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu tersebut akan mengkatrol orang yang menuntutnya menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Maka antara al-khauf, fear to Allah, dengan ilmu ada saling synchronization. Pertama, fear to Allah ataupun takut kepada Allah menjadi penyebab bagi seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ilmu nafi'. Dan sinkronisasi yang lain adalah seseorang yang diberkahi ilmunya mendapatkan ilmu nafi', maka buahnya as-samarah minal ilm khasyah lillah, maka buah dari kenikmatan seseorang mempunyai ilmu syar'i, maka dia akan takut kepada Allah jalla wa ala. Maka ini adalah synchronization antara ilmu dengan fear to Allah, dengan takut kepada Allah. Adapun pendalilan bahwa al-khasyah fear to Allah min asbab husulil ilm, seperti di dalam surat Al-A'raf, di mana Allah berfirman, hudaw wa rahmah lilladinahum lirabbihim yarhabun. Hudaw wa rahmah. Poin pendalilannya adalah huda, petunjuk dan rahmat dari Allah untuk siapa? Lilladinahum lirabbihim yarhabun. Bagi mereka orang-orang yang kepada Rabb-Rabb mereka yarhabun. Makna yarhabun adalah sangat takut. Maka hidayah dan rahmah diberikan kepada seorang hamba dari Allah di saat sifat mereka liladinahum lirabbihim yarhabun, yang mana mereka adalah termasuk orang-orang yang takut kepada Rabb-Rabb mereka. Dan begitu pun pendalilan bahwa seseorang mendapatkan buah dari hasil menuntut ilmu syar'i yang nafi', yang diberkahi oleh Allah, adalah fear to Allah, menjadi takut kepada Allah. Maka seseorang yang mempunyai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang selalu kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Seperti hadis yang datang dari Ummi Salamah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi beristiadah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendapatkan hidayah dari Allah dan juga menjadikan mengkatrol orang yang menuntut ilmu ini menjadi khasyah lillah, fear to Allah. Maka dari samarah, dari buah seseorang yang mempunyai ilmu nafi', maka dia bagaikan mempunyai ilmu padi. Di mana padi di saat musim tandur, maka dia akan vertikal ke atas langit. Maka begitulah kebanyakan dari para penuntut ilmu, the beginner. Maka di saat mereka mendapatkan ilmu, ilmu lugatil Arabiyah, dan mendapatkan ilmu hadis, bisa mentahqiq hadis, dan mendapatkan ilmu alat-alat yang lain, maka dia merasa dirinya menjadi syekhul Islam. Merasa pongah. Merasa dirinya paling benar. Dan merasa dirinya dalam keadaan best of the best, core of the core, menjadi orang yang paling tinggi. Namun setelah musim berganti, the wane of change, maka dari musim tandur kepada musim mendekati panen, di mana bulir-bulir padinya sudah penuh dan warnanya yang tadinya hijau menjadi kuning keemasan, maka dia merunduk 90 derajat, bahkan merunduk kembali kepada 45 derajat ataupun bahkan 15 derajat, bahkan 0 derajat, merunduk ke tanah jatuh tersungkur, sujud, takut kepada Allah. Maka inilah gambaran dari ilmu an-nafi'. Di saat seseorang semakin mendapatkan ilmu nafi', maka dia semakin takut yaitu Allah. Karena dengan ilmu yang diberkahi, dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Karena mengetahui hakikat adab Allah, hakikat api neraka yang keras, dan hakikat tentang su'ul khatimah, amal-amal yang buruk. Yang mana di dalam hadis yang banyak sekali disebutkan di hadis Sahal ibn Sa'ad di antaranya yang mutafakun alaih, innamal a'malu fi khawatimiha. Sungguhnya poin dari catatan amal yang menyebabkan seorang masuk kepada surga dan neraka adalah innamal a'malu bi khawatimiha, yang mana dia dicatat di akhirnya. Sehingga the point is in the end, happy ending ataupun bad ending, maka ini yang menyebabkan seorang masuk kepada surga dan neraka. Seperti begitu pun di hadis Ibnu Mas'ud yang masyhur mutafakun alaih, fadiyakunu rajulun bainahu wa baina al-jannah illa dhira fa'amila bi'amali ahli nar fa'udkhila ilan nar wa qad yakunu rajul bainahu wa bainan nar illa dhira faqabla mautihi tahawala fa'amila bi'amali ahli jannah fadakhala al-jannah. Maka di hadis Ibnu Mas'ud yang ma'ruf menceritakan tentang su'ul khatimah dan husnul khatimah, bahwa bisa jadi seseorang amalannya itu antara dia dengan surga hanya satu depak saja. Namun jika dia tertulis di lauh mahfud menjadi penghuni neraka, maka dia akan berbuat amalan ahli neraka dan mati bad ending dalam keadaan melaksanakan kemaksiatan, bahkan kekufuran dan kesyirikan, sehingga forever in hell, kekal di api neraka. Dan begitupun seseorang yang melaksanakan amalan ahli nar, seakan-akan antara dia dengan neraka hanya satu depak saja. Namun jika memang dia itu termasuk orang yang diberkahi dan diberikan kenikmatan surga oleh Allah, maka dia akan mengamalkan di akhirnya happy ending. Maka dia mengamalkan amalan ahli surga dan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan dia dimasukkan kepada surga. Maka mereka orang-orang yang alim, yang diberikan ilmu nafi', mereka akan takut kepada Allah dengan ilmunya. Maka oleh sebab itu, buah dari ilmu nafi', sinkronisasi yang kedua antara ilmu nafi' dengan al-khasyah, maka buah dari seseorang mempelajari ilmu yang selamat dan bermanfaat bagi dirinya dan manusia yang lain adalah menyebabkan dirinya menjadi takut kepada Allah. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala fi kitabihil karim, innama yahshallaha min ibadihil ulama. Sebelum kita mengartikan dengan baik dan benar, kita masuk kepada i'rab dan ma'ani. Maka lafad innama di ilmi al-balaghah di lugatil arabiyah yufidul hasr, memberikan makna limited, memberikan makna explicit, yang maknanya innama yakhshallaha min ibadihil ulama, tidak ada dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah kecuali para ulama. Maka lafad innama bisa diartikan seperti itu. For example, kita ambil contoh yang lain, ayat yang lain misalnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maknanya, maka tidaklah sesama kaum muslimin itu kecuali dia saling bersaudara. Dan begitupun di dalam hadis yang masyhur yang muttafaqun alaih dari Umar ibn Khattab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa inna malikulli imri'in manawa. Maka sungguhnya tidak ada amalan-amalan yang diberikan oleh Allah sebagai balasan yang baik kecuali dari niat-niat mereka. Jika niatnya benar akan diberikan pahala. Jika niatnya buruk akan diberikan bahkan api neraka ia dan bila. Maka kembali kepada ayat tadi, innama yakhsallaha min ibadihil ulama, di sini menjadikan pendalilan bahwa tidak ada dari makhluk yang paling takut kepada Allah kecuali dia orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i diberikan oleh Allah, ilmu nafi', maka dia orang-orang yang paling takut kepada Allah. Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh tabi'in mufassir yang buta bernama Qatadah Ibnu Di'amah, di mana dia berkata innama yasallaha min ibadihil ulama, qala Qatadah kana yaqulu kafa birrahbati ilman, maka cukuplah seseorang menjadi takut kepada Allah dikarenakan mempunyai ilmu, dikarenakan keilmuannya dia menjadi takut kepada Allah. Cukuplah hanya dengan ilmu seseorang menjadi takut kepada Allah. Maka tafsir ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Bisr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Maka sanad ini sanad yang hasanun dzatih. Karena Bisr di sini adalah Bisr Ibnu Mu'ad Al-Aqdi, dia disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi saduq hasanul hadis. Adapun yang lainnya semuanya thiqat. Bahkan derajat imam seperti Yazid adalah Ibnu Zulaik imam, dan Sa'id di sini murid dari Qatadah, Sa'id Ibnu Abi Arubah min athbatin nas fi Qatadah. Dia murid yang paling kuat hafalannya dari Qatadah. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Bisr Ibnu Mu'ad. Maka asar ini asar yang hasan, berkata Qatadah kafa birahbati ilman, maka cukuplah rasa takut itu datang dikarenakan ilmu an-nafi'. Maka oleh sebab itu dijadikan mizan oleh para ulama tentang keilmuan seseorang itu bukan dilihat dari gelarnya yang panjang, profesor, doktor, SH, BSc, MA, bla bla bla, ataupun dilihat dari gelar-gelar agamanya, Taqiyuddin, Syamsuddin, Al-Ustad, Al-Imam, Al-Muhaddis, Al-Allamah, bla bla bla, tidak. Maka mizan yang benar dalam permasalahan ilmu dikembalikan kepada khasyatillah. Orang ini takut apa tidak kepada Allah. Jika dia orang yang bergumul dengan ilmu syar'i, namun masuk kepada dosa-dosa besar yang terus menerus, sudah jatuh dan dinasihati dan terus menerus, maka orang ini tidak disebutkan sebagai orang alim. Seperti mereka orang-orang da'i-da'i yang besar, yang terus dinasehati oleh para ulama dan terus jatuh kepada hizbiyah, kepada permusuhan dan keras kepada saudara-saudaranya, ataupun dia terkena syahwat mencintai dari istri-istri yang sudah dipersunting oleh murid-muridnya dan terus menerus, ataupun mencintai dari sesama jenis dan sudah difonis dan juga sudah dihajar, maka terus kembali karena syahwah, maka ini dipertanyakan atas keilmuannya. Maka sebab itu disebutkan oleh Imam Malik bahwa mizan seseorang dikatakan alim bukan dari hafalan Al-Qur'annya, bukan dari periwayatan ilmu hadisnya yang hadisnya dihafal ribuan hadis, dan juga bukan dari kecerdasannya dan semangat dari dakwahnya, namun dilihat dari ketakwaannya dia kepada Allah dan takutnya dia kepada Allah. Berkata Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, innal ilma laisa bikathrati riwayah, wa innamal ilma nurun yaj'aluhu Allah fil qalb. Bahwa sungguhnya ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan di mana dia hafal ribuan hadis, bahkan dengan sanad, dan bahkan mengetahui penyakit-penyakit hadis. Hadis demikian dhaif di sanadnya fulan ibnu fulan. Ataupun hafal dari ayat Al-Quran yang mana dia bisa diacak, dari mana bisa dia sambung dari ayat-ayat Al-Quran. Ataupun dia mempunyai ilmu yang luas dari ilmu alat, lughatil arabiyah, ilmu hadis, ilmu usulil fiqh, sehingga dia menjadi seorang faqih, bahkan seorang muhaddits dan mufassir, dan juga ahli akidah, namun dia jatuh kepada syahwat. Maka di sini disebutkan oleh Imam Malik, innal ilma laisa bikathrat riwayah, bahwa seseorang mempunyai ilmu itu dikatakan alim bukan karena hafalannya, karena kekuatan dari istimbatnya, tetapi innamal ilm nurun yaj'alullah fil qalb. Maka ilmu yang hakiki, seseorang mempunyai ilmu, maka dia diberikan oleh Allah rasa takut di hatinya. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita mempunyai fear to Allah, rasa takut kepada Allah, sirran wa alanian, di saat kita di depan manusia ataupun dalam keadaan berkesendirian. Maka asar dari Malik ini, asar yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di Al-Jami' li Ahlaq Ar-Rawi, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan Ibnu Katsir di dalam Kitabul Ilm dari kumpulan kitab-kitab mereka. Maka sanadnya disebutkan dari Ahmad Ibnu Saleh Al-Misri an Ibnu Wahab, dan dia adalah Abdullah Ibnu Wahab Al-Misri juga. An Malik Ibni Anas, maka sanadnya sanad yang sahih. Maka ucapan Imam Malik, innal ilma laisa bikathrati riwayah wa innamal ilma nurun yaj'alallahu fil qalb, ini adalah menjadi mizan bagi kita. Seseorang penuntut ilmu dikatakan masya Allah penuntut ilmu yang mujtahid, yang hafal hadis Sahih Al-Bukhari, padahal sekali baca sudah hafal, bahkan dengan sanad, dan selalu mentasmi di depan gurunya. Dan begitu pun Al-Quran, hafal Al-Quran di ma'had dalam waktu 5 bulan, 8 bulan, cerdas memahami ilmu fikih dan akidah dan wajah pendalilannya, namun dia mencintai amrod, anak-anak yang masih kecil, mencintai laki-laki sesama jenis, maka di sini bukan seorang yang alim. Karena Allah tidak memberikan nur yaj'alullah fil qalb. Maka inilah dari sinkronisasi. Jika seseorang menuntut ilmu, maka diusahakan yang pertama, dia menjadikan hatinya takut kepada Allah. Karena dengan dia takut kepada Allah, tersinkronisasi hatinya untuk menerima hidayah. Seperti ucapan Allah di ayat yang terkemuka, huda wa rahmah lilladinahum lirabbihim yarhabun. Maka petunjuk dari ilmu nafi' diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang takut kepadanya. Dan begitu pun sinkronisasi yang kedua, bahwa seseorang mempunyai ilmu nafi' diukur dia menjadi seorang alim dikarenakan rasa takutnya kepada Allah. Sesuai ucapan Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, dan ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah dengan sanad yang hasan lidatih, kafa birahbati ilman, maka cukuplah seseorang menjadi takut kepada Allah dengan ilmu nafi'. Maka kita tutup nasihat ini dengan keutamaan orang yang takut kepada Allah. Maka ketahuilah ya ibadallah, i'lamu, bahwa orang yang takut kepada Allah Di saat dia menuntut ilmu, tadi kami sebutkan keutamaannya di dunia adalah Allah memudahkan kepadanya ilmu nafi'. Karena Allah berfirman, huda wa rahmah lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Ini keutamaan di dunia yang pertama. Dan keutamaan bagi orang yang khasyah di dunia juga, dia diberikan predikat sebagai orang yang alim hakiki. Maka seorang alim tidak mesti dia mempunyai gelar yang banyak. Dan tidak mesti dia kepalanya botak menjadi profesor, menghafal ribuan hadis, tidak. Tapi dia menghafal hadis-hadis dan Al-Quran, diamalkan dan dipraktekkan dan didakwahkan, dan dia takut kepada Allah. Seperti ucapan Imam Malik tadi, innal ilma laisa bikathrati riwayah wa innamal ilmu nurun yaj'alahullahu fi qalb. Istidlalan dari ucapan Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka ini keutamaan yang kedua bagi mereka, orang-orang yang nuntut ilmu syar'i, maka buahnya akan disebut menjadi orang yang alim, yang mana predikat ini bukan sembarangan dikarenakan gelar-gelar, ijazah-ijazah, bukan. Tetapi dari rasa takutnya kepada Allah, sehingga disebutkan menjadi seorang yang alim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya tidaklah orang-orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah, kecuali mereka adalah orang-orang yang berilmu, al-ulama. Dan adapun keutamaan yang lain di dunia juga, ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang takut kepada Allah dari ilmunya tersinkronisasi, karena ilmu yang bermanfaat, maka dia orang menjadi takut kepada Allah. Maka keutamaan orang-orang yang takut di dunia ini kepada Allah karena ilmu nafi' yang dia pelajari, maka di dunia akan menjadi asbabur rif'ah wa tamkin. Allah akan memuliakan dia dan menjayakan dia. Wa min asbabi rizq aidha, dan menjadi penyebab datangnya sumber rizki. Maka pendalilannya banyak sekali, di antaranya Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka orang-orang yang yattaqillah, yang takut kepada Allah dan melaksanakan ketakwaan karena takutnya kepada Allah, maka diberikan kenikmatan di dunia yang pertama, yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan kepadanya solve of the problems. Semua problem-problemnya akan dimudahkan. Maka Allah yang memberikan ibtila al-qadha dan qadar. Maka jika Allah yang membukakannya, maka siapa yang bisa untuk menutupnya? Maka jika seseorang dalam keadaan banyak hutang, rezekinya tidak lancar, maka dia rujuk kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dan bertobat, taubatan nasuha. Maka di sini masuk kepada orang yang bertakwa, dan Allah akan membukakan masalahnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan membukakan the solve of the problems. Dan yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah karena ilmu, maka takut kepada Allah tidak didapati kecuali karena ilmu, bukan karena banyak semedi ataupun karena banyak melaksanakan kebid'ahan-kebid'ahan. Maka tidak bisa kecuali dengan ilmu syar'i yang mengikuti sunnah, sehingga ibadahnya mengikuti sunnah, menjauhi kebid'ahan, dan ibadahnya melaksanakan tauhid, menghancurkan kesyirikan dalam peribadatan. Maka dia orang yang bertakwa itu, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki baginya dari perkara-perkara yang tidak pernah dia pikirkan. Maka seperti para da'i-da'i ilallah yang ikhlas, di mana dia melaksanakan pengajaran kepada manusia, baik secara offline di pondoknya yang didatangi oleh murid-murid yang ada, ataupun secara online didengar oleh saudara-saudaranya kaum muslimin, dari muslimin wal muslimat, dari ikhwan, dari ikhwani wa akhwati fillah, didengar bahkan tidak hanya di daerahnya, bahkan secara domestik ataupun secara go internasional. Didengar di negeri jiran, Malaysia, Singapura, dan bahkan sampai ke negeri Arab, didengar di Yaman, kajian-kajiannya, ataupun di negeri-negeri Arab, karena kajian-kajiannya juga ada bahasa Arabnya misalnya. Maka dai ini setiap hari hanya sekedar mengajar, dan memang oleh Allah dimudahkan untuk mengajar, sehingga dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak masuk menjadi PNS, bukan seorang ABRI di polisi ataupun tentara, dan juga bukan seorang guru honorer. Dia hanya sekedar mengajarkan ilmu an-nafi. Maka bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa makan dan minum dan bernaung dan terus melaksanakan dakwah padahal dia tidak bekerja? Apalagi dia mempunyai misalnya anak yang banyak, dan anak yang banyak dari pabrik-pabrik yang banyak. Dia melaksanakan poligami. Maka di sini, dari mana rezekinya? Allah. Allah yang telah berkata di dalam Al-Quran, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Maka sungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki. Yang dzul quwwatil matin, yang sangat kuat pemberian rezekinya. Tidaklah suatu hari kemudian dari hamba-hamba Allah dalam keadaan kelaparan. Kenapa? Karena ia dan billah, dari ucapan mereka, orang-orang Yahud, Allah kehabisan modal, gudangnya habis, dan sebagainya. Tidak. Never ever. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, waman yatawakkal Allah fahu hasbuh, Allah akan mencukupinya. Dan mereka para da'i yang ikhlas, yang tidak ada uang masuk dari segi apapun, maka yakinilah, kita belum pernah mendengar da'i-da'i ikhlas illallah dalam keadaan busung lapar dan mati kelaparan, tidak pernah. Karena Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, seperti di dalam ayat ini. Dan meskipun jika dakwahnya mengikuti sunnah dianggap keras, terutama oleh kelompok hizbiyun, oleh kelompok da'i-da'i melempem yang mengajak kepada kelemah lembutan dengan kelompok ahlul bidah, jangan terlalu keras kepada sufiyah, jangan terlalu keras kepada syiah, jangan terlalu keras kepada kelompok-kelompok bidah, maka biarkan masing-masing berjalan mengimprovisasi dari apa yang Allah mudahkan atas ilmu kepada mereka. Jangan mencela jamaat tabligh, jangan mencela ikhwan muslimin yang berjuang harokah untuk menggapai daulah islamiyah misalnya. Maka mereka da'i-da'i melempem seperti ini akan mengajak orang-orang sekitarnya untuk menjauhi kita, untuk menjauhi da'i-da'i yang keras dakwahnya. Maka jangan takut ya ibadallah. Selama kalian bertakwa kepada Allah dengan dakwah yang ikhlas sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka kekerasan ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka campan. Kalian tidak akan pernah mati dalam keadaan kelaparan. Maka pasti Allah akan memberikan rizki. Seperti Allah berfirman tadi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Diberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga. Dan begitu pun, hati-hati orang dari manusia, jika dia berdakwah dengan ikhlas, akan dengar suaranya voice ataupun video, apalagi live streaming dari kajian-kajiannya, maka kajian-kajiannya ini akan mengetuk hati-hati mereka untuk saling berta'awun, untuk saling memberikan dan mengisi, di mana dia diberikan kajian-kajian yang free, not fee, gratis tanpa bayar. Maka dia pun jika mempunyai kemampuan, dia pun akan memberikan. Ada budi, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Maka Allah akan menggerakkan kepada hati-hati mereka untuk berta'awun, membantu memberikan dai-dai yang tanpa pamrih, tanpa tanda jasa, maka ini sudah menjadi janji Allah juga. Seperti dalam surat Maryam, innalladzina amanu wa amilus solihat, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Maka mereka orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka Allah akan menjadikan di hati seluruh manusia dalam keadaan wuddan, dalam keadaan cintai. Sehingga jika murid-muridnya pergi, terkena imbas dari da'i-da'i yang melempem karena kesalahan murid tersebut. Jadwalnya dengan ustadz-ustadz salaf dia datang dan merasa keras. Dan dia hadiri jadwalnya jamaah tabligh. Dia hadiri jadwalnya jamaah ikhwanil muslimin. Dan jamaah roja yang akhirnya terkena fitnah. Akhirnya dia mengikuti orang-orang roja ataupun orang-orang yang melempem. Sehingga menyebutkan kepada da'i yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, prinsipnya keras, mereka akan menjauhinya, jangan takut. Karena Allah akan menjadikan hati-hati seluruh manusia untuk cinta kepada orang yang ikhlas berdakwah kepada Allah, yang Allah cintai ini. Saya ja'alu lahumur rahmani wuddan. Maka Allah akan menjadikan di hati-hati mereka kecintaan kepada da'i-da'i yang ikhlas ini. Dan juga seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis qudsi, innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril faqala ya Jibril ini uhibbu fulanan fa ahbibhu. Maka jika Allah mencintai seseorang karena amalan-amalannya yang saleh dan ikhlasnya kepada Allah dalam beramal saleh dan berdakwah, dia akan memanggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah oleh kamu. Dan Jibril pun tidak cukup dia mencintai orang ini, tapi dia berinisiatif mengumpulkan malaikat-malaikat di langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, wahai malaikat-malaikat yang ada di langit, bahwa Allah mencintai si fulan, maka aku pun mencintainya, dan kalian pun cintailah mereka. Cintailah dia. Maka dicintai oleh penduduk langit. Maka apa setelah itu ucapan Nabi kita? Summa ju'ilal qabul fil ard. Maka Allah akan menjadikan orang ini diterima oleh hati-hati manusia di muka bumi. Maka lihat, wahai saudara-saudaraku, da'i-da'i illah, di saat mereka hidup, bahkan telah meninggal, maka orang-orang tetap akan mencintainya. Seperti para masyayikh yang sudah meninggal, mu'asirin dan yang sebelumnya, seperti Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i. Tidaklah sampai detik-detik ini terus manusia memberikan pujian-pujian kebaikan kepadanya. Dan begitu pun para masyayikh yang lain, Asy-Syaikh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Imam Al-Albani, dan juga yang sebelumnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan juga yang sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya Ibnu Qayyim Ibnu Kathir dan yang lainnya, maka semuanya tidaklah mereka itu disebut dengan kebaikan karena ikhlas mereka karena Allah menjadikan di dalam hadis waju'ilal qabul fil ard, maka semua yang ada di muka bumi akan mencintainya. Maka inilah dari keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah dari buah mendapatkan ilmu nafi'. Adapun keutamaan di hari akhirah, puncak primanya, klimaksnya adalah dia akan dimasukkan oleh Allah kepada surga dan jauhkan dari api neraka. Adapun pendalilan dimasukkan kepada surga seperti di akhir surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, jazakum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum radu'an dzalika liman khasyiya rabb. Maka balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah itu dimasukkan kepada surga ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal forever. Radhiyallahu anhum waradu'an, maka Allah ridho atas mereka dan mereka sangat ridho kepada balasan Allah atas mereka dengan surga. Bagi siapa surga Aden ini? Zalika liman khasya rabbah. Maka surga Aden yang sifat-sifatnya tadi disebutkan adalah untuk orang-orang yang khasya rabbahu, yang dulu di dunia takut kepada Allah. Takutnya dari mana? Dari ilmu nafi' yang dia pelajari. Seperti ucapan pada tadi, kafa birahmati ilman. Maka cukuplah seseorang menjadi takut dikarenakan ilmu nafi' yang dia punyai. Adapun pendalilan yang lainnya dari keutamaan di hari akhirah, orang yang takut kepada Allah akan dijauhkan dirinya dari api neraka. Seperti hadis yang datang dari berbagai sahabat, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ainan la tamassahum an-nar, ainun batat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua mata, kata Nabi, yang mana kedua mata ini tidak akan pernah dibakar oleh api neraka. Yang pertama, ainun batat min khasyatillah, ini adalah this the point. Di mana dia mempunyai mata yang menangis di saat dibacakan ayat-ayat Allah, maka orang ini menangis dikarenakan takut kepada Allah. Maka orang yang takut kepada Allah, mata-mata mereka dijauhkan dari api neraka. Dan yang kedua, orang yang berjihad, yang mana dia begadang untuk mengintai musuh agar musuh tidak masuk malam hari ke kamp mereka ataupun ke kampung mereka, maka kedua mata ini tidak akan pernah dibakar oleh api neraka. Hadis ini dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Atha an Atha an Ibnu Abbas. Siapa Atha di sini? Atha an Atha an Ibnu Abbas. Maka Atha yang pertama Atha Al-Khurasani dan Atha yang kedua Atha Ibnu Abi Rabah dari mulut Ibnu Abbas. Maka sanad dhaif karena Atha Al-Khurasani dhaif. Namun hadis ini meskipun dhaif sanadnya mempunyai banyak syahid. Datang dari Anas bin Malik, datang pula dari Abbas Ibnu Abdul Muthalib, dan datang dari Abu Hurairah, yang semuanya meskipun tidak lekat dari kedhaifan bisa naik paling sedikit kepada hasan lidhirih ataupun sahih lidhirih. Maka inilah nasihat kami yang keempat, yang mana nasihat kami di sini menekankan kepada khasyiatillah, kepada fear to Allah. Maka wahai para thalabul ilm, takutlah kalian kepada Allah. Tidaklah yang menjadi poin kalian sudah hafal 30 juz dan menghafal banyak hadis, kemudian kalian melaksanakan perbuatan keji dan mungkar di pondok seperti mempunyai kebiasaan kleptomania, mencuri perkara-perkara yang akan kecil yang membuat resah santri-santri. Mengadu santri kepada kita kehilangan hanya sekedar buku tulis ataupun kitab, dan kehilangan dari uang dan sebagainya, ataupun ada yang mempunyai penyakit pedofilia mengadu kepada kita bahwa si fulan bangun di malam hari dan tangannya menggerayangi kemana-mana dan sebagainya. Maka ini semua tidak bermanfaat. Meskipun hafalan Al-Qur'annya sudah mencapai 45 juz. Emang sampai 45. Misalnya 30 juz. Maka tidak bermanfaat. Ataupun hafalan hadisnya ribuan. Bahkan dengan sanad. Dan menghafal Sahih Al-Bukhari seperti pelajaran kita di Asr. Maka dia sekali baca menghafal dengan sanad. Bukan itu yang menjadi poin, tetapi Al-Khasyah. Kita cukupkan nasihat kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah masih ada nasihat-nasihat yang lain di hari-hari yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.